الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Hadirin sekalian, ikhwati wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rahmatnya, nikmatnya dan karunianya kepada kita sehingga kita bisa hadir dan datang di rumah Allah subhanahu wa ta'ala tidak lain tentunya dalam rangka at-tafaqquh fid din, dengan maksud dan tujuan untuk bisa memahami dan faqih terhadap agama Allah subhanahu wa ta'ala. Kehadiran kita dan duduk di majlis ini tentunya dalam rangka talabul ilmi, menuntut ilmu dengan tujuan agar kita bisa mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, agar kita bisa meraih keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala dengan melaksanakan apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada kita, dengan melaksanakan apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala wajibkan kepada kita. Maka ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, maka hendaknya kita mengawali talabul ilmi kita ini dengan niat yang ikhlas, hanya semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala, untuk menggapai jannah Allah subhanahu wa ta'ala. Karena di saat ini kita duduk untuk talabul ilmi, dan hal ini adalah satu hal yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dinaungi oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang kita lakukan di saat ini, sekarang ini, di majlis ilmi ini adalah merupakan suatu ibadah, merupakan suatu ibadah. Jadi kehadiran kita di sini, duduk di sini, berarti itu sedang kita melakukan suatu ibadah. Maka tentunya kalau kita sedang menjalankan ibadah sebagaimana yang antum pahami semuanya, maka tentunya harus dengan niat ikhlas, dengan niatul ikhlas, dan tentunya sesuai dengan apa yang dicontohkan dan disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar apa yang kita lakukan di saat ini atau sekarang ini dan beberapa hari ke depan insyaallah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ibaratnya sekarang ini kita menempuh satu jalan, yang jalan fi talabatil ilmi, yang Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan bagi orang-orang yang melakukan perjalanan dalam rangka talabil ilmi, yaitu jannah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan baginya jalan menuju surganya. Man saraka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Ikhwati wa akhwat fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'a, pada pertemuan kali ini insyaallah kita akan membicarakan suatu ilmu yang paling mulia di antara seluruh ilmu-ilmu yang ada. Dari semua ilmu yang ada, maka ini adalah ilmu yang paling mulia. Kenapa dianggap bahwa ilmu yang akan kita pelajari ini adalah ilmu yang paling mulia? Karena apa yang akan kita bahas dan apa yang akan kita bicarakan ini berkaitan dengan zat yang paling mulia. Ya, berkaitan dengan zat yang paling mulia, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, yang merupakan zat yang paling mulia, yang menjadi pencipta, yang merupakan pencipta dari seluruh alam semesta ini dan dari seluruh makhluk, yang menjadi sembahan, yang disembah oleh seluruh makhluk di alam semesta ini. Maka tentunya ilmu yang membahas tentang zat Allah Subhanahu wa taala yang merupakan zat yang paling mulia, tentunya itu adalah ilmu yang paling mulia. Apalagi yang akan kita bahas yaitu adalah berkaitan dengan nama-nama zat yang paling mulia, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan berkaitan pula dengan sifat-sifat daripada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, ikhwati fillah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah, kita tentunya di muka bumi ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu dalam rangka beribadah. Ya, tidak ada tujuan yang lain dari penciptaan manusia dan jin kecuali melainkan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah hakikat daripada penciptaan makhluk, penciptaan jin dan manusia. Maka bagaimana supaya kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang paling sempurna, dengan cara yang sempurna, maka tentunya kita harus mengenal siapa yang kita ibadahi tersebut. Maka tentunya kita harus mengenal siapa yang kita sembah itu. Sebab kalau kita mengenal siapa yang kita ibadahi, siapa yang kita sembah, maka itu akan menjadikan kita menjadi sempurna dalam beribadah, dalam menyembah kepadanya. Akan menjadikan kita khusyuk dalam beribadah dan menyembah kepadanya. Beda kalau yang kita ibadahi, yang kita sembah tersebut, kita tidak kenal. Kita tidak tahu siapa yang kita sembah. Kita tidak tahu siapa yang kita ibadahi. Maka mungkinkah kita akan tunduk, kita akan patuh, apatah lagi sampai kemudian menyembah kepadanya, sementara yang kita ibadahi tersebut, sementara yang kita sembah tersebut, kita tidak kenal siapa dia. Mungkin ya kha? Ibaratnya seperti ya, di sebuah instansi misalnya, kita tidak kenal siapa atasan kita, bagaimana dia, bagaimana sifat dia. Akankah kemudian kita tunduk secara penuh kepadanya sementara kita tidak tahu siapa dia? Ya, maka kita harus mengenal siapa yang kita taati tersebut, siapa yang kita ibadahi tersebut, siapa yang kita sembah tersebut, sehingga hal itu akan menjadikan kita penuh ketundukan kepadanya, akan menjadikan kita sempurna dan khusyuk dengan ketundukan yang penuh kepadanya dalam beribadah kepadanya dan dalam menyembah kepadanya. Nah, itulah maksud dan tujuan kita dari mempelajari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, agar kita bisa sempurna dan penuh ketundukan ketaatan kepadanya. Ya, supaya kita tidak menyembah secara buta-buta. Ya, kita tidak tahu siapa yang kita ibadahi, kita tidak tahu siapa yang kita sembah. Itu beda kalau kita kenal siapa yang kita ibadahi, siapa yang kita sembah tersebut. Ya, maka salah satu hal yang penting, apa yang harus kita ketahui, apa yang harus kita ibadahi, yaitu kita harus apa? Mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kita harus mengenal Allah. Ya, siapa dia? Bagaimana sifatnya? Bagaimana namanya? Ya, dengan itu kita berusaha untuk mendekat dan bertakarrub kepadanya, agar kita bisa sempurna melaksanakan hakikat penciptaan kita di muka bumi ini, yaitu beribadah semata-mata hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengenai hal ini, mempelajari dan membahas ya nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya, kita akan sampaikan pada kesempatan kali ini, yaitu tentang kaidah-kaidah, ya, bagaimana kita bisa memahami dengan benar, memahami dengan sahih nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang diyakini dan dipahami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, sehingga kita tidak salah di dalam memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka kita akan pelajari, kita akan bahas, kita akan belajar ya bagaimana kaidah yang benar, ya, bagaimana kaidah yang sahih, ya, di dalam memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan kali ini insyaallah panitia untuk membahas tentang kaidah-kaidah nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya, ya, akan ya panitia memilihkan kitab yang telah ditulis oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Ya, kita akan bahas dari kitab beliau yang berkaitan dengan kaidah-kaidah tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, yaitu dari kitab beliau Al-Qawaidul Muslah fi Sifatillahi Ta'ala wa Asma'ihil Husna. Kaidah-kaidah Al-Muslah, kaidah-kaidah yang tinggi, ya, tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang sempurna dan nama-nama Allah Subhanahu wa taala Al-Husna. Itu ya kitab beliau yang akan kita kaji, yang akan kita bahas ya di kesempatan kita kali ini. Mudah-mudahan kita bisa memahami ya apa yang beliau tuliskan dalam kitab beliau tersebut, dan mudah-mudahan dalam waktu yang singkat ini kita bisa menyelesaikan ya apa yang beliau tuliskan di dalam kitab beliau ini. Mengenai kitab beliau ini, beliau membaginya beberapa fasal, beberapa bab ya. Yang pertama itu muqaddimah, kemudian setelah itu beliau akan menyampaikan kepada kita kaidah-kaidah yang khusus berkaitan dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, di sana beliau menyebutkan sekitar ada 7 kaidah. Kemudian fasal yang kedua, beliau akan membahas kaidah-kaidah yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, juga sekitar 7 kaidah. Ya, kemudian fasal yang ketiga ya, yaitu adalah kaidah-kaidah yang berkaitan dengan dalil-dalil mengenai nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, itu sekitar ada 5 kaidah. Dan kemudian setelahnya itu ya mudah-mudahan kita sampai, yaitu beliau akan menyampaikan kepada kita sekitar masalah syubhat-syubhat mengenai nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, bagaimana bantahannya ya. Dan di akhir beliau menyampaikan khatimah, penutup ya, membahas tentang masalah perjalanan hidup dari Al-Imam Al-Asy'ari ya, fasih perjalanan hidup beliau ya. Tapi biasanya di tahun lalu sebelumnya kayaknya kita cukup sampai fasal yang ketiga ya, waktunya juga pas selesai, yaitu membahas kaidah-kaidah yang berkaitan dengan dalil-dalil nama-nama sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu yang akan kita bahas ya di kesempatan beberapa hari ini ke depan insyaallah. Mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan sampai pada fasal yang ketiga. Taib ya ikhwati fillah wa ala akhwat ya rahimani wa rahimakumullah. Ya. Saya sampaikan semoga nanti kan di akhir ada ujian ya. Nanti ada ujian dan saya harapkan kaidah-kaidah ini dihafalkan ya. Kaidah-kaidah ini dihafalkan, kaidah yang berkaitan dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala ada sekitar 7. Kemudian kaidah-kaidah yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu ada sekitar 7 juga, dan kaidah yang berkaitan dengan dalil-dalil nama-nama dan sifat-sifat Allah ada 5 kaidah. Semuanya ada berapa kaidah? Ada 19 kaidah semua ya. Ya, semoga antum semua wal akhwat bisa menghafalkannya semua ya. Nanti mungkin setorannya sama panitia atau sama siapa ya. Tip. Kita langsung masuk pada muqaddimah ya, yang disampaikan, yang dituliskan oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Kita masuk pada muqaddimah kitab beliau. Setelah beliau bertahmid dan beristianah dan beristighfar dan seterusnya menyampaikan pembuka yang ini yang biasa dicontohkan pula oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, di setiap majelis beliau ya, mulai dengan innal hamdalah ya nahmadu dan seterusnya, itu adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah beliau menyampaikan hal itu, beliau menyampaikan kepada kita bahwasanya innal iman bi asma'illahi wa sifatihi ya ahadu arkanil imani billahi ta'ala. Beliau mengatakan bahwasanya mengimani nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya ya, mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu adalah merupakan salah satu daripada rukun al-iman billah ya, merupakan salah satu daripada rukun al-iman billah. Jadi al-iman billah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mengaku semua sebagai orang yang beriman ya, kita semua mengatakan pasti aku beriman kepada Allah. Maka ketahuilah bahwasanya di dalam beriman kepada Allah itu ada beberapa rukun yang harus kita ketahui, yang harus kita amalkan dan harus kita yakini, yang harus kita imani, yaitu arkanul imani billah, yaitu rukun beriman kepada Allah. Ya, jadi ada rukun iman, ada rukun Islam, ya. Ada juga rukun beriman kepada Allah. Ya, di mana al-imanu billah merupakan salah satu daripada arkanul iman, ya kan? Al-imanu billah, beriman kepada Allah itu adalah merupakan salah satu daripada arkanul iman yang 6, ya kan? Di mana arkanul iman yang 6 itu yang pertama adalah al-imanu billah. Nah, al-imanu billah yang merupakan rukun pertama ini daripada rukun iman itu juga memiliki rukun, juga memiliki arkan yang disebut dengan rukun beriman kepada Allah. Ada berapa? Ada 4. Ya, ada 4 arkanul imani billah. Yang pertama yaitu adalah al-imanu bi wujudillah. Al-imanu bi wujudillah, yaitu mengimani wujud adanya Allah. Jadi seorang yang mengaku beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia harus meyakini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu mewujud. Ya. Bagaimana mungkin kita bisa beriman kepada Allah? Bagaimana mungkin kita beriman kepada Allah kalau kita tidak meyakini bahwa Allah itu ada, ya enggak? Ya. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada, harus kita meyakini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu mewujud, yaitu ada. Ya, kita mengaku beriman kepada Allah, namun kita tidak meyakini bahwa Allah itu ada. Ah, itu bukan beriman kepada Allah namanya. Tidak mungkin, ya. Maka seorang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, haruslah dia meyakini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu mewujud. Ya, namun insya Allah kita tidak akan bahas ya tentang apa dalil-dalilnya, ya apa dalil-dalilnya yang menunjukkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu ada. Ya, antum silakan lihat ya tentang kitab-kitab yang bahas masalah ini, yang menunjukkan atau menyembahas tentang dalil yang menunjukkan adanya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, di antara kitab yang antum bisa pelajari, yang bisa antum baca, yaitu kitab yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, yaitu kitab beliau yang berjudul Al-Irsyad ila Sahihil I'tiqad. Al-Irsyad ila Sahihil I'tiqad, ya, sepertinya belum sudah diterjemah, tapi bagusnya beli aslinya ya, yang berbahasa Arab, supaya antum termotivasi untuk belajar baca kitab. Ya, sudah terjemah juga. Ya, asalnya pilih yang berbahasa Arabnya. Al-Irsyad ila Sahihil I'tiqad, di situ di beliau di awal-awal kitab itu beliau menyampaikan apa dalilnya? Ya, dalil-dalil yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu membuktikan bahwa Allah itu ada. Ya. Jadi ini salah yang pertama daripada arkanul iman billah, daripada rukun beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu kita harus meyakini, kita harus mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala itu mewujud. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu ada. Itu yang pertama. Kemudian rukun yang kedua, ya, yaitu al-imanu birububiyatihi. Al-imanu birububiyatillah, yaitu kita harus mengimani tentang rububiyah Allah. Ya, apa itu rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala? Ya, rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala itu kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan af'alullah. Ya, rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala itu kaitannya dengan perbuatan-perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi kita harus meyakini, ya, kita harus mengimani segala yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, al-imanu bi-uluhiyatillah. Rukun yang ketiga daripada arkanul imani billah, rukun yang ketiga, yaitu kita harus mengimani uluhiyah Allah subhanahu wa ta'ala. Uluhiyah atau ubudiyah. Ubudiyah yaitu apa? Uluhiyah itu adalah peribadatan. Ya, penyembahan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, kita harus mengimani, ya, meyakini yang berkaitan dengan uluhiyah, ubudiyah, peribadatan, penyembahan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ah, uluhiyah ini, kalau rububiyah itu kaitannya dengan perbuatan-perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala, ya, maka adapun uluhiyah Allah subhanahu wa ta'ala, uluhiyah itu kaitannya dengan af'alul ibad. Af'alul ibad yaitu adalah berkaitan dengan perbuatan-perbuatan seorang hamba. Ya, perbuatan-perbuatan seorang hamba. Hendaknya dalam seluruh perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh seorang hamba haruslah hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Haruslah dilakukan ya, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Seperti mencipta apa, seperti apa? Perbuatan hamba itu apa ya, Khah? Contohnya? Hah? Apa saja? Apa saja yang kita lakukan, ya enggak? Apapun yang kita lakukan, ya, yang dilakukan oleh seorang hamba itu hendaknya hanya untuk semata-mata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seperti misalnya salat, itu perbuatan hamba kan? Menyembelih, ya. Berzikir, bernazar, berkorban, ya, berpuasa dan seterusnya. Dari semua yang dilakukan oleh seorang hamba hendaknya lillahi subhanahu wa ta'ala. Bekerja termasuk enggak? Ya, bekerja termasuk perbuatan hamba kan? Maka hendaknya dia bekerja untuk lillahi subhanahu wa ta'ala, ya enggak? Dia bekerja, dia niatkan dengan bekerja tersebut dia bisa melaksanakan ibadah kepada Allah, ya enggak? Maka itu juga berarti adalah perbuatan yang harus dia niatkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ya, belajar termasuk, apalagi belajar, ya, belajar itu juga termasuk ibadah yang dilakukan perbuatan hamba. Hendaknya dia belajar lillahi subhanahu wa taala. Hanya untuk semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang keempat, ya, yang kita bahas insyaallah, ya, pada hari ini, yaitu adalah kita harus mengimani seluruh nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, seluruh nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kita harus mengimani dan meyakini bahwa seluruh nama-nama yang paling indah, seluruh nama-nama yang paling tinggi, ya, sifat-sifat yang paling tinggi dan paling sempurna itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Di sana tidak ada selain Allah Subhanahu wa taala yang memiliki nama dan sifat seperti yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala haruslah mengimani keempat rukun iman ini, rukun iman billah ini. Dia harus meyakini, mengimani akan adanya Allah. Dia harus meyakini dan mengimani akan rububiyyah Allah, uluhiyyah Allah, dan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Kapan salah satu dari empat rukun iman ini, rukun iman billah ini, tidak dia yakini, maka dia bukanlah seorang muwahhid. Maka dia bukanlah seorang yang bertauhid. Dia bukanlah seorang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau apa? Dari keempat rukun al-imanu billah ini ada yang dia tidak yakini, ada yang dia tidak imani, maka kita sebagai seorang mukmin muwahhidin, ya, yang bertauhid haruslah mengimani keempat rukun tersebut, ya. Wa insyaallah, maka beliau mengatakan, al-muallif rahimahullah ta'ala mengatakan bahwa al-imanu bi asma'illahi wa sifatihi, mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah itu adalah merupakan salah satu daripada rukun beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau mengatakan wa tauhidullahi bihi ahadu aksamit tauhidis salasah, ya, dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala bihi, yaitu dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Artinya apa? Mentauhidkan nama, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala pada nama-nama dan sifat-sifatnya, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala pada nama-nama dan sifat-sifatnya itu merupakan salah satu daripada tiga macam jenis tauhid, ya. Jadi salah satu dari tiga macam jenis tauhid, yaitu tauhidur rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhidul al-asma'i was sifat. (Tuh) Dengan demikian, karena tauhidul asma wa sifat ini adalah merupakan salah satu daripada jenis tiga macam tauhid dan merupakan bagian daripada rukun beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jelas sekali bahwasanya kedudukan dan manzilah daripada tauhidul asma wa sifat ini dalam agama itu sangatlah tinggi. Ya. Sangatlah tinggi. Wala yumkinu, kata beliau Syekh Shalih Utsaimin rahimahullah, kata beliau, wala yumkinu li ahadin, wala yumkinu ahadan ay ya'budallaha ala wajhil akmal, ala wajhil akmal hatta yakuna ala ilmin bi asma'illahi ta'ala wa sifatihi. Ya, kata beliau, tidaklah mungkin seorang itu bisa sempurna dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang itu tidaklah mungkin bisa sempurna dalam menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai kapan? Sampai kita itu bisa mengilmui, sampai kita itu bisa mengetahui, ya, nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya. Ya, seperti di awal telah kita sampaikan bahwa ya, dengan memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu akan menjadikan diri kita akan menjadi sempurna di dalam menyembah dan di dalam beribadah kepada Allah. Ya, akan menjadikan diri kita itu sempurna dalam beribadah kepada Allah. Kenapa? Karena yang kita ibadah, yang kita sembah itu kita tahu siapa dia. Kita kenal siapa dia. Karena kita kenal, maka semakin kita berusaha untuk apa? Mendekat kepadanya. Berusaha untuk mencari jalan untuk sampai dekat dengannya, ya enggak? Akan timbul rasa cinta kepada kita, dalam diri kita, dalam hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita akan berusaha untuk mendekat kepadanya. Ya, bertakarrub kepadanya. Ya, kata beliau begitu. Kalau kita mengenal Allah Subhanahu wa taala misalnya Al-Alim. Ya, kita mengenal nama Allah Subhanahu wa taala, kita mengetahui nama Allah Subhanahu wa taala Al-Alim. Misalnya, ya. Yang mana nama Allah Subhanahu wa taala Al-Alim menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu mengetahui segala sesuatunya. Ya. Menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu yang nampak ataupun yang tidak nampak, yang kelihatan ataupun yang tersembunyi. Tidak ada satu pun di alam semesta ini yang tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua apa yang kita lakukan, semua perbuatan kita itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala itu namanya adalah Al-Alim, dan itu menunjukkan bahwa Allah mengetahui segala sesuatu, maka itu akan menjadikan diri kita untuk senantiasa apa? Berhati-hati dalam melakukan suatu amalan, menjadikan kita untuk berhati-hati di dalam melakukan suatu ibadah. Kita melakukan sholat misalnya, kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala melihat kita ini, mengetahui diri kita, mengetahui hatta yang terbetik di dalam hati kita, itu dilihat, diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tentu kita akan berusaha untuk apa? Main-main di dalam melaksanakan kegiatan ibadah tersebut. Ya, apa kita akan bersenda gurau saja begitu, santai saja? Tidak. Itu akan menjadikan kita khusyuk. Ya, akan menjadikan diri kita khusyuk, tenang, ya, di dalam melaksanakan ibadah tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi akan menjadikan kita sempurna, ya kan? Ya, kalau kita tidak kenal siapa Allah, ibarat beribadah buta, ya enggak? Siapa yang kita ibadahnya enggak kenal, akan timbul rasa khusyuk. Ya, tidak. Kalau kita misalnya mengetahui nama Allah Subhanahu wa taala As-Sami', Maha Mendengar, maka tentu pun kita akan berhati-hati di dalam berbicara, di dalam bertutur kata, di dalam ya bersendagura dan sebagainya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala mengetahui, mendengar apa yang kita ucapkan, apa yang kita bisikkan, ya, apa yang tersirat dalam hati kita didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tentu kita akan berhati-hati dalam berbicara, dalam bertutur kata. Maka timbul rasa, timbul apa? Khusyuk. Khusyukan kita dalam melaksanakan ibadah tersebut. Sehingga dengan itu apa? Kita akan bisa sempurna, akan menjadikan diri kita sempurna dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kata beliau, la yumkinu ahadan ayya'budallaha ala wajhil akmal hatta yakuna ala ilmin bi asma'illahi ta'ala wa sifatih. Tidaklah mungkin seorang hamba itu bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang paling sempurna sampai hamba tersebut mengetahui nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan itu liya'budahu ala basirah. Sehingga kita menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala di atas basirah, di atas ilmu. Bukan di atas kejahilan. Bukan di atas kebodohan. Bukan di atas kebutaan. Tapi di atas basirah. Jadi hendaklah kita itu menyembah kepada Allah, beribadah kepada Allah, berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Di atas apa? Di atas ilmu, di atas basirah. Secara umum hendaklah kita beragama, ya, hendaklah kita beragama di atas apa? Di atas ilmu. Bukan di atas taklid, bukan di atas ya istilahnya apa, meniru-niru, ya, lihat orang berbuat seperti itu kita pun melakukan hal itu, tidak. Tapi kita diperintahkan, ya, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang apa? Dengan cara berdasarkan ilmu, bukan berdasarkan kejahilan atau kebodohan. Ya, sebagaimana hal ini yang telah difirmankan sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala, walillahil asmaul husna, walillahil asmaul husna fad'uhu biha, fad'uhu biha. Allah Subhanahu wa taala memiliki al asmaul husna, al asmaul husna, nama-nama yang paling indah. Maka berdoalah, maka beribadahlah, maka sembahlah Allah Subhanahu wa taala tersebut. Dengan apa? Dengan wasilah nama-nama Allah Subhanahu wa taala al-husna tersebut. Dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang husna tersebut. Ya. Jadi Allah mengatakan apa? Walillahil asmaul husna. Ya. Fad'uhu biha. Allah Subhanahu wa taala mempunyai nama-nama yang husna, nama-nama yang paling indah. Maka berdoalah dengan menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa taala tersebut. Ya, beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa taala tersebut. Baik doaul mas'alah ataupun doaul ibadah. Doaul mas'alah seperti misalnya, ya, kita pengen diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sebutlah nama Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan apa? Dengan itu. Ya Ghafur, ikfirli. Ya, kita ingin diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sebutlah Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan rezeki. Ya Razzaq, urzuqni. Jadi kita menyebut di awal terlebih dahulu nama-nama Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian apa yang kita inginkan tersebut. Itu doa ul masalah. Atau doa ul ibadah. Doa ul ibadah seperti yang telah kita sebutkan tadi. Ya, yaitu nama-nama Allah Subhanahu wa taala tersebut menjadikan kita itu tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memahami nama Allah Al-Alim, maka kita akan apa? Berusaha untuk ya, berhenti dari melakukan segala macam kemaksiatan. Ya. Kita mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pengampun, maka kita pun bersegera untuk bertobat kepada Allah. Itu adalah doa ibadah. Kenapa? Karena bertobat kepada Allah adalah ibadah, ya enggak? Ya, maka kita pun bersegera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Perintah Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk berdoa dengan menyebutkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan cuma sekedar dihafalkan, tapi diamalkan apa yang dikandung oleh nama-nama Allah Subhanahu wa taala tersebut. Bukan cuma sekedar disebut, dilafazkan begitu. Ya Allah, ya Rahman, ya Ghafur. Tapi lebih dari itu yang diinginkan adalah bagaimana kita bisa mengamalkan dan merealisasikan dari apa yang terkandung dalam setiap nama-nama Allah Subhanahu wa taala tersebut. Itu yang dituntut dan diinginkan. Kemudian beliau setelah itu menyebutkan kepada kita apa alasannya, apa sebabnya sehingga beliau Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala ya menulis kitab ini, menulis kitab beliau ini. Ya, alasannya yang pertama ya dikarenakan manzilah yang tinggi daripada nama-nama Allah Subhanahu wa taala tersebut di dalam agama. Ya, ini sebab pertama. Karena tauhid al-asma wa sifat ini memiliki kedudukan yang tinggi di dalam agama. Itu alasan pertama beliau. Alasan yang kedua beliau menulis kitab ini yaitu karena adanya ya perselisihan, ya perdebatan, pembicaraan mengenai nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ini, di mana ada yang berbicara tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang hak, dengan benar, dan ada yang membahas, membicarakan nama-nama Allah Subhanahu wa taala ini dengan cara yang batil, dengan cara yang batil, yang mana kebatilan tersebut bersumber dari dua hal, yaitu adalah karena kebodohannya terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua karena ta'assub. Ya, karena apa? Ta'assub, fanatisme. Ya, sehingga dia paham, dia tahu bahwa kita harus memahami nama-nama Allah Subhanahu wa taala tersebut seperti ini, tapi dia justru malah lebih mengikuti ya pendapat keyakinan yang telah dianut oleh misalnya gurunya, oleh misalnya syekhnya dan sebagainya. Ya, karena ta'assub terhadap golongannya, ta'assub terhadap mazhabnya, sehingga walaupun salah tetap diyakini. Nah, karena alasan yang kedua inilah kemudian juga ya beliau menulis kaidah-kaidah yang mudah, yang gampang kita pahami, dengan harapan Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa yang beliau tuliskan, apa yang beliau amalkan ini ya mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, dan semoga beliau juga berharap semoga memberikan manfaat kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau kemudian menamai kitab beliau ini dengan apa? Al-Qawaidul Musla fi Sifatillahi Ta'ala wa Asma'ihi Al-Husna. Itu mukaddimah yang beliau sampaikan ya di awal kitab beliau ini sebelum beliau lanjutkan ya membahas tentang kaidah-kaidah yang berkaitan dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini sampai jam berapa sesinya? Istirahat jam 10, istirahat berapa menit? 15 menit. Nanti masuk 10:15 sampai mendekati duhur atau setengah 12. Tep. Sekarang jam berapa? 9:04. Tep. Oh, belum ya berarti ya? Masih. Tep, sekarang kita lanjut masuk ya. Langsung masuk pada pembahasan kitab beliau Al-Faslul Awwal. Fasal yang pertama. Qawaidu fi asma'illahi ta'ala. Kaidah-kaidah yang berkaitan dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, beliau menyebutkan sekitar 7 kaidah ya. Jadi, al-fasl awal, fasl yang pertama yaitu adalah qawaidu fi asma'illahi ta'ala. Kaidah-kaidah yang berkaitan dengan nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-qaidatul ula, kaidah yang pertama. Asma'ullahi kulluha husna. Asma'ullahi ta'ala kulluha husna. Nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala kulluha seluruhnya tanpa kecuali. Ya. Ingat, nama-nama Allah Subhanahu wa taala seluruhnya, kulluha seluruhnya tanpa kecuali. Kulluha apa? Husna. Husna adalah isim apa? Isim apa yang khas? Husna itu adalah isim tafdil. Ya. Benar isim tafdil ya, kha? Iya enggak? Benar enggak? Ya, husna adalah isim tafdil. Loh. Kok bisa isim tafdil kan ikut wazan af'al? Ini enggak. Ha. Ya. Husna itu adalah bentuk muannas dari af'al. Fu'la. Kita azan fa'la. Af'al muzakkarnya, fa'la adalah mu'annasnya. Ya. Walillahi wa asma'ullahi ta'ala asma'ullahi kulluha husna. Nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala kulluha, seluruhnya itu adalah husna. Husna berarti mu'annas, ya enggak? Isim tabdil berbentuk mu'annas, berarti asma' itu adalah mu'annas, ya kan? Taip. Adalah husna, paling indah. Nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala seluruhnya adalah paling indah, paling mulia. Ya. Kenapa? Kenapa? Asmaullah ta'ala kulluha husna. Kenapa ya, akhwah? Ya, kita santai saja ya. Kenapa ya, akhwah? Kenapa nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala itu seluruhnya husna? Ya. Ada yang bisa jawab? Ya, tentu demikian. Tentulah nama Allah subhanahu wa ta'ala, seharusnya lah nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala itu seluruhnya adalah nama-nama yang paling indah, yang paling mulia, yang paling tinggi. Kenapa? Ya, karena Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang paling mulia, zat yang paling sempurna. Mana mungkin namanya tidak sempurna, ya enggak? Nama, mana mungkin nama Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak apa? Tidak mulia, enggak mungkin. Wah, insyaAllah jelas, maka tentulah seharusnya demikian. Nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala seluruhnya itu adalah husna. Ya, jelas? Paham? Tep. Kemudian, bagaimana kehusnaan daripada nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala tersebut? Ya. Kita sudah tahu bahwasanya nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala seluruhnya adalah husna, paling indah, ya, paling mulia. Nah, sekarang bagaimana keindahan, bagaimana kehusnaan daripada nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala tersebut? Ya, kata beliau, ayat baligatun fil husni ghayatuhu. Kata beliau Syekh Shalih Utsaimin, yaitu baligatun fil husni goyah. Goyah kalau kita pahami itu adalah puncak, ya enggak? Kalau puncak itu ada batas, ya enggak? Ya, ada batas enggak? Ya kan? Ah, apakah demikian? Berarti kehusnaan daripada nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala itu ada batasnya? Tidak. Goyah di sini maksudnya adalah kamal, kesempurnaan. Ya. Fil husni ghayatuhu kamalu, kesempurnaan. Yaitu menunjukkan bahwa kesempurnaan daripada nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala itu la nihayata lahu. Tidak ada batasnya. Tidak ada batasnya kesempurnaan daripada nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala tersebut. Jelas? Wadih? Paham? Nah, tidak ada batasnya. Bukan kemudian goyah berarti menunjukkan, oh, ada batasnya, ada puncaknya yang kemudian nanti suatu saat akan turun, ya enggak? Tidak seperti itu. Ya, masuknya adalah la nihaya. Ya, afwan ini agak filek ya. Apa ya, akhwat? Ya. La nihaya, tidak ada batas pada kesempurnaan al-husn, keindahan, kebaikan daripada nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Maka kata beliau, balighatun fil husni ghayatu. Ya. Itu yang kedua. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan walillahil al-asmaul husna. Ya. Dan hanya bagi Allah Subhanahu wa taala al-asmaul husna, nama-nama yang paling indah. Di samping itu, ya, di samping itu kehusnaan daripada nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu bisa dilihat dari mana? Kenapa? Li'annaha mutadamminatun li sifatin kamilah. Kenapa? Karena di samping itu nama-nama Allah Subhanahu wa taala seluruhnya itu mengandung sifat-sifat yang sempurna. Mengandung sifat-sifat yang sempurna. Nah, sekarang pertanyaan yang ketiga berikutnya, dari sisi mana sehingga nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu disebut husna? Dari sisi mana sehingga nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu menjadi husna, dianggap husna? Dari si mana? Ya? Dari sisi mana sehingga nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu kita anggap husna, kita katakan husna. Nama-nama Allah Subhanahu wa taala susuruh-suruhnya adalah husna. Dari si mananya? Dari mana ya, kha? Dari si mananya, kha? Yaitu apa? Min haisu dilalatuha ala zatillahi subhanahu wa ta'ala. Nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala itu menjadi husna, itu husna karena nama-nama Allah Subhanahu wa taala tersebut yadullu ala musamma Allah, menunjuk pada yang dinamai itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Karena menunjuk pada zat yang maha agung, zat yang maha tinggi, yang maha mulia, yaitu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka dari segi itu sehingga kemudian nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu menjadi husna. Min haisu dilalatiha ala al-musamma wa huwa Allah Subhanahu wa taala. Yaitu dari segi penunjukan nama-nama Allah Subhanahu tersebut kepada yang dinamai, yaitu zat Allah Subhanahu wa taala. Wa insyaallah, ikhwah, paham ini? Ya, jelas? Baik. Berikutnya, ya, Allah Subhanahu wa taala telah mensifati nama-namanya itu dengan al-husna pada beberapa tempat di dalam Al-Qur'an. Nah, sekarang kita sebutkan dalil-dalil yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu nama-namanya seluruhnya apa? Husna. Apa dalilnya? Ya, bisa lihat yang pertama dalam surah Al-A'raf ayat 180. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa zarul ladzina yulhiduna fi asma'ih sayujzauna ma kanu ya'malun." Ya. Walillahil asmaul husna, dan hanya bagi Allah Subhanahu wa taala al-asmaul husna. Nah, di sini dalam surah ini, dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa taala mensifati nama-namanya dengan apa? Menyebut nama-namanya dengan apa? Al-husna. Ini dalilnya. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Dalil yang kedua bisa dilihat pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra ayat 110. Dalam surah Al-Isra ayat 110, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, "Qulidullah awidur rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna ayyamma tad'u falahul asmaul husna." Qulidullah, mintalah kepada Allah, sebutlah nama Allah. Awidur rahman, atau berdoalah, memintalah dengan menyebut ar-rahman. Ayyamma tad'u, nama apa saja yang kamu seru, yang kamu sebut ketika berdoa, falahul asmaul husna, maka sungguhnya bagi Allah al-asmaul husna, nama-nama yang paling indah. Ini dalil ya yang kedua yang mensifati nama-nama Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan al-husna. Kemudian yang ketiga, dalil yang ketiga bisa dilihat dalam surah Taha ayat 8. Dalam surah Taha ayat 8, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Allahu la ilaha illa huwa lahul asmaul husna." Allahu la ilaha illa huwa lahul asmaul husna. Ini yang ketiga. Adapun yang keempat, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hasyr ayat 24. Ya. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asmaul husna. Ya, yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Ya. Ini dalam surah Al-Hasyr ayat 24. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asmaul husna. Lahul asmaul husna. Ini dalil-dalil yang menyebutkan pensifatan Allah Subhanahu wa taala terhadap nama-namanya dengan apa? Dengan al-husna. Dengan al-husna. Ya, wadin insyaallah jelas ya, kha? Paham, Tom? Baik. Di samping itu, seperti yang telah kita sebutkan tadi, ya, kesempurnaan, kehusnaan daripada nama-nama Allah Subhanahu wa taala, li'annaha mutadamminatun li sifatin kamilah. Karena nama-nama Allah Subhanahu wa taala tersebut mengandung apa? Mengandung sifat-sifat yang sempurna. Jadi setiap nama Allah, ya, setiap nama Allah itu di dalamnya terkandung apa? Sifat Allah. Ya, di dalamnya terkandung apa ya, kha? Sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Misalnya nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman, itu menunjukkan bahwa Allah punya sifat apa? Ar-Rahmah. Ya. Nama Allah Subhanahu wa taala Al-Alim, itu menunjukkan bahwasanya Allah punya sifat al-ilmu. Ar-Rahim punya sifat apa? Ar-Rahmah. Ya. As-Sami menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala punya as-sam'u, pendengaran. Ya, al-basir, ya, menunjukkan bahwa Allah punya al-basir, penglihatan. Ya, al-khaliq menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala punya sifat al-khalq, mencipta dan seterusnya. Jadi setiap nama Allah Subhanahu wa taala itu menunjukkan, mengandung sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan kesempurnaan daripada nama-nama Allah Subhanahu wa taala atau sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu la naqsofiha biwajihim minal wujuh. Ya, nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu di dalamnya apa? Di dalamnya tidak ada apa? Tidak ada nakis. Apa itu nakis? Tidak ada cacat. Tidak ada aib. Tidak ada kekurangan. Tidak ada kerendahan sedikit pun di dalamnya. La naqsa fiha biwajhin minal wujuh, dari sisi manapun. Tidak ada nakis di dalam nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, dari sisi manapun. Ya, tidak ada nakisnya, tidak ada cacatnya, tidak ada aibnya. Tidak ada kekurangannya. Ya, fi ghoyatil husn. Ya. Pada kebaikan yang paling sempurna, tidak ada batasnya. Ya, kebaikan yang paling sempurna, yang paling indah. Dari sisi manapun tidak ada cacat dan tidak ada aib. Kalau ada cacatnya, kalau ada aibnya, maka itu bukanlah nama bagi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena bertentangan dengan apa? Sifat Allah Subhanahu wa taala al-husna. Kalau ada cacatnya, kalau ada aibnya, maka itu berarti bukan daripada nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan tidak layak menjadi nama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena akan bertentangan dengan apa? Sifat nama-nama Allah Subhanahu wa taala, yaitu sifat al-husna. Ya, karena nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu disifati dengan al-husna, maka itu menunjukkan tidak adanya cacat, tidak adanya aib, tidak ada kekurangan, kerendahan pada nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dari sisi manapun. Biwajihim minal wujuh. Dari sisi manapun, la ihtimalan wala takdiran. Baik dari sisi ihtimal maupun dari sisi takdir. Ya, baik dari sisi ihtimal ataupun dari sisi takdir. Apa yang dimaksud dengan keduanya? Apa yang dimaksud dengan la ihtimalan wala takdiran? Nah, ada yang tak ikhlas? Ada yang ngerti? Apa yang dimaksud dengan la ihtimalan wala takdiran? Tep. Mengenai dua hal ini, la ihtimalan wala takdiran, kita akan jelaskan ya ketika kita membahas atau menyebutkan tentang anwa'u alfaz. Ya. Apa yang dimaksud dengan perkataan Syekh Shalal Utsaimin rahimahullahu taala la ihtimalan wala takdiran? Ini akan kita bisa ketahui ya ketika kita membicarakan tentang macam-macam alfaz, macam-macam lafaz atau macam-macam sifat, macam-macam lafaz atau macam-macam sifat. Sifat itu atau lafaz itu terdiri dari 4 macam. Ya. Sifat itu atau lafaz itu terdiri dari 4 macam. Ya. Yang pertama Ya. Lafaz alfaz atau sifat yang menunjukkan pada makna yang nakis. Lafaz atau sifat yang menunjukkan pada makna yang nakis. La kamala fi, tidak ada kesempurnaan pada lafaz tersebut. Tidak ada kesempurnaan pada lafaz tersebut, pada sifat tersebut. Mutlak menunjukkan apa? Nah, nakis. Mutlak menunjukkan pada kerendahan. Tidak ada kamal, tidak ada kesempurnaan di dalamnya sedikit pun. Contohnya lafaz apa? Contohnya lafaz al-ajiz. Al-ajiz itu apa? Lemah. Ya. Al-faqr. Al-faqr. Al-faqr itu apa? Fakir, miskin. Al-ama. Apa itu al-ama? Buta. Ya. At-ta'ab. Apa ta'ab? Letih, loyo. Nah, lafaz-lafaz ini ada sempurnanya? Ada kesempurnaan di dalamnya? Kalau orang menjadi loyo, letih, lemah, buta, ada sempurnanya? Enggak. Ini mutlak merupakan sifat yang nah, yang nakis. Ya. Bolehkah lafaz yang seperti ini menjadi nama bagi Allah Subhanahu wa taala sehingga kita menyebut Allah Subhanahu wa taala al-ajiz, yang lemah, al-fakir, yang miskin, yang fakir, al-ami, yang buta? Boleh? Boleh menjadi nama bagi Allah Subhanahu wa taala lafaz seperti ini, dijadikan sebagai nama bagi Allah Subhanahu wa taala? Tidak boleh. Sebagai sifat juga tidak boleh, karena mutlak di dalamnya adalah apa? Nah, nakis, rendah, aib. Maka lafaz yang seperti ini tidak bisa dijadikan sebagai nama atau sebagai sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak boleh dinamai Allah Subhanahu wa taala dengan nama tersebut. Tidak boleh disifati Allah Subhanahu wa taala dengan sifat yang dikandung oleh lafaz tersebut. Ini yang pertama. Ini yang berapa? Ini yang pertama. Lafaz yang menunjukkan secara mutlak pada apa? Ya, pada hal yang nah, yang nakis, tidak ada kamal di dalamnya sedikit pun. Maka lafaz yang seperti ini tidak boleh menjadi nama bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh dinamai Allah Subhanahu wa taala dengannya, dan juga tidak boleh menjadi sifat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, ya, yang kedua yaitu adalah lafaz yang menunjukkan pada nakis fihal pada satu sisi, dan menunjukkan kamal pada sisi yang lain. pada sisi yang lain. Ya. Lapas yang menunjukkan nakis pada satu sisi dan menunjukkan pada kesempurnaan pada sisi yang lainnya, yaitu lapas yang yahtamilu wajhain. Lapas yang yahtamilu, yahtamil itu mengandung, wajhain dua sisi. Lapas yang mengandung yahtamilu dua sisi. Ya. Mengandung makna sempurna pada satu sisi dan mengandung makna nakis pada sisi yang lainnya. Contohnya, lafaz apa ya kha? Sifat apa? Contohnya lafaz atau sifat al-makr. Ya, al-makr, al-kait, wal-istihza, wal-khida', ya, dan sejenisnya. Ah, bolehkah lapas yang seperti ini dinamai Allah Subhanahu wa taala dengannya? Ya, boleh. Allah Subhanahu wa taala dinamai dengan lafaz ini, dijadikan sebagai nama bagi Allah Subhanahu wa taala seperti al-makir. Apa itu al-makir? Ya. Makir itu tipu daya. Ya. Al-kaidu, apa al-kaid? Sama, mirip. Ya, tipu daya. Al-khida, al-khadi'u, al-kaidu, boleh? Tidak boleh. Kenapa? Walaupun ada sempurna di dalamnya pada satu sisi, tapi ada apanya? Ada sisi apanya? Nakisnya, ya enggak? Ya. Walaupun ada sisi sempurna yang dikandung oleh lafaz ini, tapi ada sisi apanya? Ada sisi nakisnya. Sementara nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu seluruhnya apa? Seluruhnya apa? Ya, husna. Seluruhnya sempurna, tidak ada apa? Tidak ada cacatnya, tidak ada nakisnya dari sisi manapun. Sementara lafaz ini ada sisi apanya? Ada sisi nakisnya, ya enggak? Ya. Sehingga nama ini, lafaz ini tidak bisa Allah dinamai dengannya. Tidak bisa menjadi nama bagi Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksud dengan perkataan Syekh tadi, la ihtimalan. La ihtimalan. Tidak ada nakis dari sisi manapun, baik dari sisi ihtimal. Ihtimal itu apa? Mengandung dua kemungkinan, yaitu kemungkinan kamal pada satu sisi dan kemungkinan apa? Nakis pada sisi yang lainnya. Wahdin insyaAllah, itu yang dimaksud dengan perkataan Syekh Shalih Utsaimin rahimahullahu taala, la ihtimalan. Ya. Nama Allah Subhanahu wa taala tidak mengandung dua kemungkinan. Kemungkinan kamal, kemungkinan apa? Nakis. Seperti lafaz ini. Ya. Wahdin insyaAllah. Faham tu? Nah, sekarang sebagai sifat bagi Allah boleh? Lapas yang seperti ini. Sebagai sifat bagi Allah Subhanahu wa taala, lapas yang seperti ini yang mengandung kamal pada satu sisi, mengandung nakis pada sisi yang lainnya, lapas yang seperti ini boleh menjadi sifat bagi Allah ya kha? Hah? Bolehkah? Taib. Secara mutlak, secara mutlak lafaz ini tidak menjadi sifat bagi Allah Subhanahu wa taala secara mutlak, bahwa Allah itu memiliki sifat al-Baqar, ya. Bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat al-Makar, bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat al-Istihza, secara mutlak tidak. Tidak bisa menjadi sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa? Tapi tafsil. Ya, tapi apa? Tafsil. Apa tafsil? Terperinci. Bagaimana rinciannya? Bagaimana rinciannya? Lafaz ini pada sisi nakisnya tidak menjadi sifat bagi Allah. Pada sisi nakisnya tidak menjadi sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Tapi pada sisi kamalnya, yaitu pada sisi yang menunjukkan kesempurnaan, maka lafaz ini bisa menjadi sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi lafaz ini hanya menjadi sifat bagi Allah ketika sisi apanya? Ketika pada sisi sempurnanya, dan hanya dan tidak menjadi sifat bagi Allah Subhanahu wa taala ketika pada sisi apanya? Nakisnya. Nah, sekarang yang harus kita ketahui sisi kapan, ya, pada sisi kapan sehingga sifat ini menjadi nakis, pada sisi apa sehingga sifat ini menjadi apa? Kamal. Itu yang harus kita ketahui, ya enggak? Ya, itu yang harus kita ketahui, dan itu akan kita bahas ketika kita masuk pada fasal yang kedua, ketika kita membahas tentang kaidah-kaidah yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Di sana insya Allah kita akan bahas kembali, ya. Baik. Itu jenis yang kedua, ya. Dan dari jenis lafaz yang dua ini kita sudah paham apa yang dimaksud dengan perkataan Syekh Shalih Utsaimin dengan la ihtimalan, yaitu lafaz atau nama Allah Subhanahu wa taala itu tidak mengandung, menunjukkan pada dua kemungkinan, kemungkinan kamal dan kemungkinan apa? Nakis. Tidak ada. Wahai insyaallah tidak ada pada nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang seperti itu. Ya, ada dua sisinya, sisi kamal, sisi nakisnya, tidak ada. Seluruh nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu adalah husna. Tidak mengandung dua kemungkinan. Kemudian yang ketiga. Ya, yang ketiga, jenis yang ketiga yaitu adalah lafaz yang menunjukkan pada kesempurnaan, pada makna yang sempurna secara mutlak, ya. Yang ketiga adalah lafaz atau sifat yang menunjukkan pada kesempurnaan secara mutlak. Menunjukkan pada kesempurnaan. Boleh menjadi nama bagi Allah? Boleh menjadi nama bagi Allah SWT? Belum selesai. Masih lanjut. Lakin akan ada tapinya. Belum selesai, ada tapinya. Akan tetapi, ya, lafaz ini menunjukkan pada nakis. Ya. Dari sisi apa? Dari sisi takdir zihni. Dari sisi apa ya, akhwah? Takdir az-zihni. Apa zihni? Zin itu pikiran kita, akal kita, ya kan? Takdir adalah persepsi atau perkiraan. Tapi ada sisi nakisnya menurut persepsi pikiran kita. Yaitu dari segi apanya? Isinya. Isinya, lafaznya, zatnya, lafaz ini dari segi zat lafaz tersebut dia adalah apa? Kamal, ya enggak? Sempurna, ya enggak? Tapi dari sisi isi yang dikandung oleh lafaz tersebut, yaitu menurut perkiraan kita, persepsi kita, ada sisi apanya? Ada sisi nakisnya. Contoh, sifat apa? Lafaz apa? Al-Kalam. Lafaz apa ya kah? Al-Kalam. Al-Kalam sifat Allah enggak? Sifat Allah Al-Kalam ya kah? Iya? Iya jelas. Sifat Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Kalam. Al-Qur'an itu termasuk apa? Kalam Allah ya enggak? Jelas. Mutlak ya kan? Al-Kalam adalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Tip. Apakah Allah Subhanahu wa taala punya nama Al-Mutakallim? Hah? Apakah Allah Subhanahu wa taala mempunyai nama Al-Mutakallim? Mikha? Akhad? Apakah Allah Subhanahu wa taala punya nama Al-Mutakallim? Baik. Kalau punya nama, sampaikan dalilnya ya enggak? Mana dalilnya? Yang menyebutkan bahwa Allah namanya Al-Mutakallim, ya. Baik. Allah Subhanahu wa taala disifati dengan sifat Al-Kalam. Dan itulah sifat sempurna Allah, ya enggak? Ya kan? Sifat sempurna bagi Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah tidak dinamai dengan Al-Mutakallim. Kenapa? Al-Mutakallim itu apa? Al-Mutakallim adalah yang berbicara. Yang berbicara, ya, itu ada dua ya enggak? Yang berbicara itu ada dua ya enggak? Al-Mutakallim itu ada dua. Ada mutakallim lil khair, lil haq. Ada mutakallim lil batil ya enggak? Ada orang yang berbicara, ada yang berbicara itu dengan hak ya enggak? Berbicara yang hak, ya, membicarakan kebaikan. Tapi ada yang berbicara membicarakan apa? Kejelekan, kebatilan, ya enggak? Ya kan? Itu menurut apa? Menurut persepsi kita, menurut pikiran kita, akal kita, ya. Ah, yang dibicarakan itu ada dua ya enggak? Isi yang dibicarakan itu ada berapa? Ada dua. Ada yang dibicarakan itu adalah kebenaran. Ada yang dibicarakan itu adalah apa? Kebatilan. Berarti ada sisi apanya? Ada apanya? Ada nakis. Nakisnya karena ada sisi batilnya ya enggak? Wadah insyaallah. Paham ini? Ya. Ini namanya orang berbicara, al-mutakallim yang berbicara itu ada dua. Ada mutakallimun lil haqqi lil khair. Ada mutakallimun lis syarr lil batil. Ada yang dibicarakan itu adalah kebaikan, kebenaran, al-haq. Ada yang dibicarakan itu adalah apa? Keburukan, kejelekan, kemaksiatan, kebatilan. Jadi ada dua, ya enggak? Ada sisi kamalnya, ada sisi apanya? Nakisnya, min haisu maudu'ul kalam. Min haisu apa? Isi apa yang dibicarakan tersebut. Ya enggak? Jadi dari situ kemudian lapas tersebut tidak bisa menjadi nama bagi Allah Subhanahu wa taala, tapi sifat bagi Allah adalah sempurna ya enggak? Secara mutlak dia adalah sifat yang sempurna bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah disifati dengan sifat apa? Sifat al-kalam. Wa insyaallah kha fahimna hadza, jelas ini? Hah? Tayyib. Contohnya lagi apa? Sifat apa? Lapas apa? Al-iradah. Allah punya sifat al-iradah ya kha? Allah punya sifat al-iradah? Naam. Sahih, Allah punya sifat al-iradah, punya sifat iradah. Nah, apakah Allah Subhanahu wa taala punya nama al-murid? Al-murid, apa itu al-murid? Yang berkehendak. Punya? Tidak ada. Kenapa? Karena al-murid itu ada dua. Ada muridun lil haqqi, ada muridun lil batil. Sama tadi. Ada yang kehendaknya itu apa? Pada kebaikan. Ada yang kehendaknya itu pada kebatilan. Ya enggak? Ada yang berkehendak pada kebenaran, ada yang berkehendak kepada al-haq, ada yang berkehendak pada kebatilan. Jadi ada dua sisi. Ada sisi kamalnya, ada sisi apanya? Nakisnya. Al-murid itu ada dua sisinya, sisi kamal, sisi nakis. Maka tidak bisa menjadi nama bagi Allah Subhanahu wa taala. Wah, insyaallah. Tapi sebagai sifat secara mutlak, al-irada adalah sifat siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena sebagai sifat kamal, tidak ada nakis di dalamnya. Ya, sebagai sifat ya. Kemudian yang terakhir, lafaz yang terakhir adalah lafaz yang keempat. Ya, yaitu apa? Lafaz yang menunjukkan pada makna yang secara sempurna, secara mutlak, tidak ada batasnya. Ya, lafaz ini secara mutlak menunjukkan pada kesempurnaan bagi yang dikandungnya. Ya, menunjukkan pada apa? Menunjukkan fi ghayatil kamal. Ya, menunjukkan pada kesempurnaan secara mutlak, tidak ada batasnya dan tidak ada nakis di dalamnya sedikit pun dari sisi manapun. Nah, lafaz yang seperti ini bagaimana bisa menjadi nama bagi Allah Subhanahu wa taala dan sifat bagi Allah? Tayyib, yang keempat ini ya adalah seluruh nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan seluruh sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat. Ya, seluruh sifat-sifat, seluruh nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kalau seluruh sifat-sifat tidak, kenapa? Karena ada yang kalau seluruh sifat-sifat itu ada yang apa? Nah, nakis dalamnya ya kan? Seperti tadi ya yang telah kita bahas. Ya, seluruh nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu dari yang keempat ini. Ya, yaitu berasal dari lafaz-lafaz yang secara mutlak ya menunjukkan kamal, tidak ada nakis di dalamnya sedikit pun. Seperti apa? Lafaz as-sam'u, al-basaru, ya, apalagi al-khalqu, ya, al-ilmu dan seterusnya dari para nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Wa insyaallah kha fahimtum. Jadi seluruh nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu dari lafaz yang jenis keempat. Wadih, adapun sifat itu bisa dari yang kedua dan bisa dari yang ketiga dan bisa dari yang keempat. Ya, kalau sifat, ya, sifat bisa, sifat Allah bisa dari yang kedua ya enggak? Tapi secara tafsir ya kan? Adapun yang kedua, ya secara apa? Mutlak lafaz tersebut bisa menjadi sifat bagi Allah walaupun tidak bisa jadi nama bagi Allah, dan yang keempat jelas nama dan sifat ya bisa bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jam 10. Tep. Ya, jam 10. Ya, insyaallah kita lanjutkan ya setelah istirahat ya. Kita cukupkan dulu sampai di sini, kita istirahat seperempat menit, seperempat jam ya. Subhanakallah bihamdik, syadallah ilaihi lantas firka wa atubu ilaihi.